kan tiba jua masa nan duka. Tak pernah ku sangka kan tiba jua masa celaka. Betapa indah mulanya, betapa manis mulanya suci cinta. Tiada aku sangka durjana Dewi Cinta tiba. Wajahnya datang lagi dan datang lagi, sang durjana menjumbu kekasihku dan di depanku saling mesra. Masih rela ku coba memohon cinta, masih rela ku coba setia. Duka terlalu lama keluka, tak pernah ku sangka agungnya cinta kan runtuh nista. Tak pernah ku sangka jiwa membaca kan putus asa. Segala daya upaya dengan segala sarana telah ku coba. Tiada karisma lagi, tiada meraga lagi. Oh cinta, apa artinya cinta tanpa karisma, tanpa meraga? Apa arti mendamba bila kecewa putus asa? Apa artinya cinta tanpa karisma, tanpa meraga? Apa arti mendamba bila kecewa putus asa?